Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan beberapa faedah tentang sirah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Walhamdulillah, kita telah baca keterangan tentang pengumpulan Al-Qur'an. Utsman radhiyallahu anhu mengumpulkan beberapa sahabat dan meminta kepada Hafsah lembaran-lembaran. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an dari beberapa sahabat, setelah itu memberikan lagi kepada Hafsah radhiyallahu anha. Inilah yang telah kita lewati pada beberapa pertemuan yang lalu. Ma'syarul ahibbah a'azzakumullah, ada suatu nasihat yang sangat berharga bagi Utsman ibn Affan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam As-Sunanul Kubra dengan sanad yang sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada suatu hari berkata, "Ijtanibul khamra, jauhilah oleh kalian yang namanya khamar." Khamar itu kalau dalam bahasa kitanya kullu syai'in yughatti al-aqla. Ini pengertian dari ulama ketika diterjemahkan dalam bahasa kita, segala sesuatu yang bisa menutup akal. Bentuknya berbeda-beda. Ada yang cair, ada yang serbuk. Segala sesuatu yang menutup akal seseorang dinamakan khamar. Minum-minuman keras, setelah minum itu langsung mabuk, ini juga dinamakan khamar. Sabu-sabu yang serbuk-serbuk semuanya itu dihisap, setelah itu langsung mabuk, menutup akal seseorang, ini namanya khamar. Ada juga yang berbentuk lem, dihisap-hisap-hisap-hisap, setelah itu menutup akal seseorang, mabuk, ini juga namanya khamar. Jadi yang namanya khamar itu tidak terbatas pada benda-benda yang cair. Tidak terbatas seperti tua, tidak terbatas seperti minum-minuman keras yang bermerek bir bintang dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang menutup akal seseorang ini dinamakan khamr. Rasulullah SAW mengatakan kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Ketika seseorang mengkonsumsinya mabuk, akalnya hilang, itu dinamakan khamar. Wa kullu khamrin haram, setiap khamar adalah haram. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan dibatasi khamar itu hanya minum-minuman keras, hanya tua, tidak. Segala sesuatu yang menutup akal seseorang itu dinamakan khamar. Baik itu yang berbentuk tanaman, ganja, atau serbuk, atau yang semisalnya. Tidak terbatas pada bentuk minuman. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Ijtanibul khamra, jauhilah oleh kalian yang namanya khamr. Fa innaha ummul khaba'is, karena khamr ini adalah inti dari kejelekan-kejelekan. Ummu artinya ibu. Al khaba'is, kejelekan-kejelekan, kerusakan-kerusakan, induk dari segala kerusakan, inilah khamr." Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Karena memang khamr itu merusak. Dan ini terbukti masyaallah ahibbah barakallahu fikum. Betapa banyak orang yang berbuat kerusakan disebabkan minum khamr. Ada yang tidak sadar ternyata berbuat keji dengan mahramnya. Berbuat keji bahkan dengan ibunya, na'udzubillah. Ada yang tidak sadar ternyata telah membunuh saudaranya sendiri ketika dia sedang minum khamar, ketika dia sedang mengkonsumsi khamar. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jangan coba-coba mendekat sedikit pun dengan yang namanya khamr. Innahu kana rajulun mimman khala qablakum yata'abbad. Sesungguhnya dahulu ada seseorang dari kalangan sebelum kalian. Mereka yata'abbad. Yata'abbad. Seorang yang beribadah. Beribadah. Ahli ibadah. Kuat ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aliqathu. Fa'aliqathu. Aliqat yakni ahabbathu. Wa syaghafathu bihi. Imra'atun ghawiyah. Aliqat maknanya dicintai, disenangi. Sebagaimana disebutkan dalam An-Nihayah. Disenangi oleh seorang wanita yang jelek, rusak ya. Parasnya bagus tetapi akhlaknya rusak. Laki-laki yang ahlul ibadah ini disenangi oleh wanita nakal. Bahasa kitanya wanita nakal. Farsalat ilaihi jariyataha. Kemudian wanita nakal ini mengutus kepada laki-laki yang baik tadi budaknya. Faqalat lahu, seraya berkata kepada laki-laki tadi, ana ad'uka lisyahadah, wahai laki-laki, wahai fulan, tuanku memanggilmu. Dia ingin menjadikan engkau sebagai seseorang yang bisa menyaksikan, yakni beliau ingin mempersaksikan sesuatu kepadamu. Lisyahadah, menjadikan engkau saksi. Baik, maka laki-laki ini pun ikut pergi bersama budaknya tadi. Fantalaqa ma'a jariyatiha, ikut pergi bersama budaknya. Fatafiqat kullama dakhala baban aghlaqat dunahu. Akhirnya masuk dan bertemu dengan wanita nakal tadi. Setiap kali dia masuk pintu ditutup. Ketika dia sudah masuk bertemu berjumpa dengan tuannya, dengan wanita nakal tadi, semua tempat tertutup rapat, tidak bisa lagi dia keluar. Hatta afdha ila imra'atin wadhi'atin, sampai dia berjumpa dengan wanita itu, wanita yang berparas bagus, namun ini wanita nakal. Indaha ghulamun wa batiyah. Di sisinya ada ghulam, ada anak kecil. Wa batiyah. Batiyah ini ina'un azim, bejana yang besar. Minaz zujaj, yang terbuat dari kaca. Dan selainnya, yutakhad lishurbi, yang dipakai untuk minum. Maknanya seperti tempat minum tapi yang besar, yang terbuat dari kaca atau yang semisalnya. Maklum, difaham insyaallah ya. Barakallahu fikum. Isi bejana tersebut adalah khamr. Isinya khamr. Faqalat, maka wanita nakal tadi berkata kepada laki-laki yang dia datangkan, inni wallahi, sesungguhnya demi Allah, ma da'utuka lisyahadah, aku tidak memanggilmu untuk suatu persaksian. Bukan untuk ini aku memanggilmu. Walakinni da'utuka litaqa alayya. Berbohong wanita tadi karena ingin mendapatkan laki-laki ini, ingin menggoda laki-laki ini. Akan tetapi aku menyeruhmu, memanggilmu supaya engkau berbuat untukku. Berbuat maknanya berbuat mesum denganku. Nas'alullah salamata wal afiyah. Au tashrab min hadhil khamr ka'san, atau engkau minum khamr ini satu gelas saja. Au taktul hadzal ghulam, atau engkau bunuh anak kecil ini. Dikasih tiga pilihan. Engkau ingin berbuat fahishah, berbuat perbuatan yang keji bersamaku, atau engkau minum khamr, atau engkau membunuh anak kecil ini. Subhanallah. Mungkin laki-laki ini berpikir semuanya bahaya. Kalau aku berbuat mesum dengan perempuan ini, aku terjatuh ke dalam dosa. dosa besar. Kalau aku membunuh anak ini juga dosa besar, menghilangkan nyawa. Mungkin dia berpikir yang lebih ringan adalah minum khamr. Minum khamr, hanya aku minum, yang bermudarat adalah diriku, dan aku tidak berbuat zalim, tidak merusak seorang pun, tidak menodai seorang wanita, tidak menumpahkan darah seorang anak. Barakallahu fikum. Qala, maka dia memilih minum khamr. Faskini, kalau begitu tuangkan air tersebut, tuangkan khamr ke suatu gelas. Engkau menginginkan aku minum khamr satu gelas? Naam. Tuangkan khamr itu di suatu gelas. Fasaqathu ka'san. Akhirnya wanita itu menuangkan khamr tersebut ke satu gelas tersebut. Kemudian setelah itu faqala ziduni, kecanduan ternyata. Minum satu gelas tidak cukup, candu, karena memang khamr ini membuat candu, membuat pelakunya haus terus, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Inilah mudaratnya khamr. Ziduni, tolong tambah lagi. Falam yarim, falam yarim maknanya falam yabrah, sebagaimana disebutkan dalam lisanul Arab. Falam yarim hatta waqa alaiha, terus dia minum, minta tambah lagi, minta tambah lagi, minta tambah lagi. Hatta waqa'a 'alaiha, sampai dia mabuk, akhirnya berbuat mesum dengan wanita tadi, berbuat, melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan fahisyah dengan wanita tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qatala nafsa, setelah itu dia membunuh anak kecil tadi. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, fajtanibul khamra, jauhilah khamr. Jangan sampai kita mengenal khamr. Jangan sampai kita ingin coba-coba minum khamr, bagaimana ya rasanya, enak atau tidak. Jangan, sekali-sekali jangan. Jangan, sekali-kali jangan. Fajtanibul khamra, kata Uthman bin Affan, jauhilah oleh kalian khamr. Fa innaha wallah, sesungguhnya khamar itu demi Allah, la yajtami'ul iman wa idmanul khamri illa aw syaka an yukhrija ahaduhuma sahibahu. Tidaklah berkumpul keimanan dan kecanduan terhadap khamar kecuali dikhawatirkan salah satu dari keduanya akan mengeluarkan yang lainnya. Maknanya khamar ini sangat parah, masyarul hibah, barakallahu fikum, sangat merusak, sangat merusak. Induk dari setiap kejelekan. Inilah khamr. Barakallahu fikum. Demikian pula di antara keutamaan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tadi telah kita sebutkan di antara ucapan beliau yang tetap sampai sekarang, beliau mengatakan, fa innaha ummul khaba'is. Khamr itu adalah induk dari setiap kejelekan. Beliau juga radhiyallahu ta'ala anhu di antara sahabat yang meriwayatkan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan sahabat yang meriwayatkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perbuatan yang beliau lakukan yang dikenal oleh kita sampai saat ini, Uthman bin Affan adalah sahabat yang meriwayatkan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Taisirul Alam, sebelum itu di matannya Umdatul Ahkam, kemudian juga disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, An Humran Maula Uthman radhiyallahu anhu, dari Humran Maula Uthman radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Inna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in, bahwasanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada suatu hari meminta untuk diambilkan air. Fatawadda'a, beliau pun berwudu. Faghassala kaffayhi, kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya. Thalatha marrat, tiga kali. Sebanyak tiga kali. Tsumma madmada wastanthara, kemudian beliau memasukkan air ke mulut dan ke hidungnya. Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat, kemudian membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali. Tsumma yadahu al-yusra mithla dzalik, kemudian yang kiri juga seperti itu. Tsumma masaha ra'sahu, setelah itu beliau mengusap kepalanya hanya 1 kali bilangannya, mengusap kepala hanya 1 kali bilangannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, "Laisa fi syai'in min turukihi fi sahihain dzikru 'adad al-masah." Tidak ada satupun dari jalan-jalan riwayat-riwayat yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim penyebutan bilangan al-masah, bilangan mengusap. Tidak ada penyebutan bilangan mengusap dalam riwayat Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Wabihi qala aktsarul ulama. Dengan ini kebanyakan ulama berpendapat, yakni tidak ada bilangannya, tidak ada 3 kali, 2 kali, berarti berapa kali? Hanya 1 kali. Tsumma ghassala rijlahu, setelah itu beliau membasuh kakinya yang kanan sampai kedua mata kaki 3 kali. Tsumma ghassala al-yusra mithla dzalik, kemudian yang kiri juga seperti itu. Tsumma qala, kemudian Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "tawaddo'a nahwa wudu'i hadza," berwudu seperti wudukku ini. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza," barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, "tsumma qama," kemudian dia berdiri, "faraka'a rak'ataini," melakukan salat 2 rakaat, "la yuhadditsu fihi ma nafsuhu," dirinya tidak berpikir dalam urusan-urusan dunia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "Al-muradu bi," yang dimaksud dengan ucapan "la yuhadditsu nafsuhu," dia tidak memikirkan sesuatu pada dirinya, "la yuhadditsu bi syai'in min umuri dunia," dia tidak berbicara sedikit pun di dalam jiwanya, dalam dirinya tentang urusan-urusan dunia. "Wama la yata'allaku bis-shalah," dan yang tidak ada kaitan-kaitannya dengan salat. "Walau arada lahu hadis," kalaupun ada pembicaraan pada dirinya, "fa'arada anhu," dan dia berusaha untuk menghilangkannya, "bimujarradi urudihi," ketika datang, "ufiya an dzalik," yang seperti itu dimaafkan. "Wa hasalat lahu al-fadilah," dan dia tetap mendapatkan keutamaan insyaallah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. "La yuhadithu fihima nafsahu," dia tidak berbincang-bincang dalam dirinya ketika sholat 2 rakaat tersebut. "Ghufira lahu ma taqaddama min dhambihi," niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, keutamaan beramal dengan sunnah. Keutamaan beramal dengan sunnah, apa keutamaannya? Keutamaannya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu diampuni ketika seseorang beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang beramal sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Berwudu sesuai dengan sunnah akan mengakibatkan dosa-dosa seseorang yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini sedikit dari pembahasan tentang sirah Utsman bin Affan. Ada pembahasan berikutnya yang akan kita sampaikan tentang Itmamu Utsman. Ketika Utsman berada di Mina, beliau menyempurnakan 4 rakaat, menyempurnakan sholat yang semestinya dikerjakan 2 rakaat, 4 rakaat beliau jadikan sempurna. Yang semestinya qasar 2 rakaat dijadikan sempurna 4 rakaat. Apa sebabnya?